Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ahlihi wa sahbihi wa man wala amma ba'da. Alhamdulillah kita ditakdirkan berkumpul kembali dan senang rasanya bisa berjumpa kembali melihat wajah-wajah teman-teman kita yang semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Alhamdulillah. Dan kami ucapkan selamat datang di majelis ilmu The Strangers Al-Ghuraba dan kembali kami ingatkan untuk agar menjaga ketertiban dan adab-adab dalam bermajelis ilmu, tidak mengobrol, menjaga kebersihan dan tentunya menulis faidah-faidah yang telah disampaikan oleh ustaz kita, oleh guru kita. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas suatu tema yang insyaallah bermanfaat dan banyak faidahnya, yakni Aisyah radhiyallahu anha, dia adalah ibuku. Dengan pemateri kita al-ustaz Abu Zubair Hawari LC hafizahullahu taala, bagaimanakah kisah dari ibunda kita, istri Nabi kita, Aisyah radhiyallahu anha kepada Ustaz Abu Zubair Hawari. Kami persilakan. Fayatafaddal, mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat bertemu, selamat berkumpul kembali di salah satu taman surga dunia, di majlis zikir, majlis ilmu, majlis yang mudah-mudahan diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang mudah-mudahan dinaungi oleh para malaikat hingga ke langit dunia. Majlis yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadisnya yang sahih, ushidukum anni ghafartu lahum, aku persaksikan kepada kalian wahai malaikat-malaikatku bahwa aku mengampuni orang-orang yang hadir di majlis tersebut. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan itu. Amin. Lantas ada malaikat yang berkata, ya Rab, wahai Rabku, fihim fulan, di antara mereka ada si fulan, laisa minhum, dia tidak termasuk golongan orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu. Wa innama ya'ti lihajah, dia datang untuk tujuan lain, bukan untuk menuntut ilmu, bukan belajar agama, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dia tidak ikhlas. Barangkali tujuannya sekadar mengisi waktu. Barangkali berdagang, barangkali. Tujuannya bukan betul-betul menuntut ilmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad ghafartu lahu. Aku telah ampuni dia. Mereka adalah teman-teman duduk orang yang di majelis ilmu. La yashqa jalisuhum, yang tidak akan sengsara orang yang duduk bersama mereka. Allahu Akbar. Selamat datang di majelis ilmu. Majelis yang selama masih ada di tengah masyarakat seperti ini, insyaallah itu adalah tanda-tanda kebaikan yang masih tetap ada di tengah masyarakat tersebut. Karena Nabi kita yang mulia di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah ingin berikan kepada dia apa? Kekayaan, kejayaan, kedudukan, jabatan? Tidak. Barang siapa yang Allah ingin anugerahkan kepada dia kebaikan, yufaqihu fid-din, Allah jadikan dia paham agama. Duduk di majelis ilmu salah satu cara untuk paham agama. Tanda-tanda kebaikan di tengah umat selama kita jaga majelis ini. Baiklah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pertemuan kita siang hari ini tentang ibu kita, ibunya orang-orang beriman, kekasih Nabi kita yang mulia sallallahu ala nabi wa radhiyallahu anha. Pertemuan kita hari ini bersama Aisyah radhiyallahu anha, dia adalah ibuku. Bahkan dia adalah ibu kita, ibu orang-orang yang beriman. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau bertanya tentang ibuku ini, siapa dia? Maka dia adalah As-Siddiqah binti Siddiq Abi Bakrin Abdullah ibnu Abi Quhafah Al-Qurashiyah At-Taymiyah Al-Makkiyah. Saya ulangi lagi, ibu kita ini dia adalah As-Siddiqah gelarnya, adapun namanya, nama yang sangat indah, enak disebut, indah didengar, penuh makna yang sangat dalam. Ibuku ini namanya adalah Aisyah binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma Al-Qurashiyah, sukunya At-Taimiyah, baninya Al-Makkiyah, berasal dari Mekah. Ibunya adalah Ummu Ruman Al-Kinaniyah binti Amir bin Uwaimir. Itu nama ibunya. Nama ibunya, kunyahnya Ummu Ruman, dikenal dengan kunyahnya Ummu Ruman Al-Kinaniyah dari Bani Kinanah. Ibu kita ini, wahai saudara-saudariku, memiliki banyak gelar, atau dalam bahasa Arab disebut laqab. Gelar-gelar yang menunjukkan kemuliaannya, sosok kepribadiannya, keagungannya. Seseorang itu, apabila dia diberi gelar, maka dia dikenal dengan gelarnya. Kalau gelarnya baik, itu menunjukkan dia baik. Kalau gelarnya buruk, orang pasti mengenalnya dengan keburukannya pula. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mendapat gelar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa gelar yang langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikannya, dan sebagiannya juga Al-Qur'an yang memberikan gelar tersebut. Yang pertama, gelar atau panggilan beliau Aish. Salah satu panggilan kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, disebut dalam istilah bahasa Arab terkhim, seperti disingkat, tapi bukan disingkat, dihilangkan, dihazaf, tak marbutuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memanggil beliau dengan panggilan tersebut, panggilan cinta, panggilan kasih sayang, karena kedudukannya yang tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita ini, ummuna, ya Aish, hadha Jibril yukri'ukas salam, yukri'ukis salam. Wahai Aish, ini Jibril datang menyampaikan salam kepadamu. Allahu Akbar. Manusia datang, malaikat mengucapkan salam. Maka banggalah Anda memiliki ibu seperti ini, yang dicintai bukan hanya oleh manusia, tetapi oleh malaikat terbaik, pemimpin para malaikat, Jibril alaihissalam. Maka Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, menjawab, wa alaikassalam wa rahmatullah wa barakatuh. Ini panggilan yang pertama, Aisyah. Yang kedua, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga digelari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Humaira. Apa arti Humaira itu? Bukan kemerah-merahan. Emang kemerah-merahan bagus. Humaira itu putih. Nah, orang Arab dulu kalau menyebutkan putih cantik, itu disebut Humaira. Jadi bukan dia kemerah-merahan. Nah, kulit kemerah-merahan kata siapa bagus? Ya. Nah. Jadi Humaira di sini bukan merah yang dimaksud, tetapi adalah putih. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang sangat menakjubkan, dan hadis tersebut sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya. Aisyah bercerita radhiyallahu anha. Peristiwa ini di hari raya. Dakhalatil Habasha, dakhalal Habasha al-masjid yal'abun. Orang-orang Habasyah masuk ke dalam masjid yal'abun, mereka bermain. Dalam riwayat lain mereka bermain perang-perangan pakai tombak. Perang tanding dalam masjid. Nah, ini menandakan kegiatan-kegiatan di masjid bukan hanya sebatas ta'lim. Nah, di hari raya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka juga melakukan sebagian aktivitas-aktivitas sejenis olahraga dan permainan yang mubah, yang boleh. Bahkan itu permainan yang bermanfaat melatih kaum muslimin. Mereka lakukan di masjid. Nah, masuk melihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang bersama Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Humaira." Wanita putih dan cantik itu dipanggil Humaira. Antum pernah enggak? Punya enggak panggilan kesayangan ke istri antum? Paling-paling dek, dek gitu aja. Kadang panggil nama saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya panggilan-panggilan mesra antara dia dengan istrinya. Apalagi itu di hari raya. Dia ingin menghibur istrinya ini. Sallallahu ala nabi wa radiyallahu an ummina Aisyah. Ya Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim? Faqultu na'am. Wahai Humaira, apakah kamu ingin menonton, menyaksikan orang-orang itu yang sedang main? Nah, sini bunganya untuk hadiah nanti. Jadi di sini juga pelajaran. Aisyah nonton nih radhiyallahu anha orang dimain. Sebagian ada yang tanya, kenapa sih usah-usah kok ada di videonya itu ditampakkan, nonton, ditonton sama akhwat, sama ini segala macam. Memangnya laki-laki aurat? Tidak. Kalau perempuan aurat. Wajah laki-laki bukan aurat. Kalau itu tidak menimbulkan fitnah, tidak ada masalah. Lihat, Aisyah nonton ini. Diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu ingin untuk melihat mereka sedang bermain itu? Bayangkan apalagi itu permainan. Ya. Permainan laki-laki itu, main perang-perang tanding. Maka datanglah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di pintu. Di pintu rumahnya, karena pintu rumahnya langsung bertaut dengan dinding masjid. Di saf terdepan. Berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagiannya ditutupnya pakai gorden. Aisyah radhiyallahu anha berdiri di belakang punggungnya. Lalu Aisyah meletakkan kepalanya di dagunya di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditempelkannya pipinya ke pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Pernah antum seperti itu? Pernah, tapi dulu waktu masih pengantin baru. Sekarang kalau anak sudah 11, mana ada antum kayak gitu? Sibuk masing-masing saja. Lihat bagaimana kedudukan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesra, luar biasa. Diletakkannya, bayangkan itu. Diletakkannya dagunya di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditempelkannya pipinya di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil nonton orang lagi main itu. Jadi ada kesempatan untuk bersenang-senang dengan istrinya. Subhanallah. Cukup itu saja? Tidak. Bahkan ketika itu sudah lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, "Hasbuk?" Cukup Aisyah? "La," kata Aisyah. "Tidak." Rasulullah diam lagi nyaksikan. Diberi kesempatan. Sudah lama Rasulullah tanya lagi, "Cukup Aisyah?" "Belum." Apa kata Aisyah? Sampai 3 kali apa kata Aisyah? "Sebenarnya saya tidak suka nonton itu. Tapi saya ingin menyampaikan pesan kepada para wanita. Kepada orang-orang. inilah kedudukan saya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan itu juga pesan bagi para suami, bagi para istri, bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa dijadikan sebagai teladan bagi rumah tangga hari ini. Jenggotan, pakai celana cingkrang, orang-orangnya romantis loh. Karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kaku aja. Oh, tidak. Ya. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan Humaira. Dan di dalam kitab-kitab hadis, syarah hadis dikatakan Humaira maknanya al-baydha. Li'anna ummul mu'minin kanat baydha radhiyallahu anha. Humaira artinya putih. Selama ini kita tahunya kan kemerah-merahan diterjemahkan. Nah, sekarang kita koreksi pemahaman itu. Maknanya adalah putih karena Aisyah radhiyallahu anha putih orangnya. Kemudian panggilan atau gelar yang ketiga yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Ibnatus Siddiq. Rasulullah memanggilnya dengan Ibnatu As-Siddiq radhiyallahu anha. Dipanggil dengan menyebutkan nama ayah, gelar ayahnya. Menunjukkan apa? Bahwa Ummul Mukminin Aisyah dan juga ayahnya radhiyallahu anhuma punya kedudukan khusus dan spesial di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, gelar berikutnya, al-muwaffaqah. Al-muwaffaqatu, al-muwaffaqah artinya wanita yang diberi taufik oleh Allah. Kenapa beliau digelari al-muwaffaqah, wanita yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena beliau radhiyallahu anha memang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak kejadian, peristiwa, momen-momen yang akhirnya disetujui oleh wahyu, sikap-sikap dan kejadian di dalam kehidupan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memanggil dia dengan al-muwaffaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana lahu faratan min ummati adkhalahu Allahu bihimal jannah." Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari umatku yang meninggal dua orang anaknya ketika kecil sebelum balig, faratun, faratani, dua orang bayi, ada dua orang anaknya sebelum balig yang meninggal, maka Allah akan masukkan dia ke surga karena kesabarannya terhadap dua anaknya yang meninggal itu. Lalu Aisyah radhiyallahu anha yang mendengar itu berkata, "Faman kana lahu fartun min ummatik?" Bagaimana kalau seandainya umatmu itu yang meninggal cuma satu orang anaknya, apakah masuk surga juga? Nah, beliau bertanya. Tanda beliau mengikuti apa, memahami apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, sehingga beliau tanya, berharap dapat rahmat yang luas. Dengarkan wahai saudariku, begini menuntut ilmu. Lihat ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kata sabdanya, hadisnya, beliau dengar dan beliau tanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa man kana lahu fartun ya muwaffaqah." Begitu juga orang yang meninggal anaknya walaupun satu, wahai al-muwaffaqah, wahai wanita yang diberi taufik. Nah, pertanyaan dia itu disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya Rasulullah mengatakan dua, barang siapa dari umatku yang meninggal anaknya dua orang ketika masih bayi, masih kecil, maka Allah akan masukkan dia ke surga karena itu. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, bagaimana kalau satu anaknya yang meninggal? Apakah juga masuk surga? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kana lahu fartun ya muwaffaqah. Dan begitu juga orang yang meninggal anaknya satu orang sebelum baligh, juga Allah masukkan ke surga. Ada sebuah kisah menarik yang panjang, tapi saya ingin menceritakannya. Jadi gelar-gelar Aisyah radhiyallahu anha ini sekaligus penjelasan tentang keutamaan dan kedudukan Ummul Mukminin Aisyah. Gelar yang keempat, yang keberapa? Lima lagi ya. Yang kelima, Ibnatu Abi Bakrin. Tadi Ibnatu As-Siddiq, sekarang Ibnatu Abi Bakrin. Ini kisahnya luar biasa ini. Kisah yang panjang, tapi saya bacakan dengan saya terjemahkan langsung ya. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, suatu ketika istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain wa radhiyallahu anhunna ajmain mengirim utusan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku adil. Adil apa Nabi tidak adil? Nabi adil, maksudnya orang-orang sering memberi Rasulullah hadiah sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah Aisyah. Mereka juga pengen gitu. Kok di rumah Aisyah terus yang diberi hadiah? Nah, itu kan tidak, Rasulullah tidak bisa memaksa orang. Orang, karena orang-orang tahu bahwa Aisyah ini yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menunggu kapan Rasulullah di rumah Aisyah, mereka datang beri hadiah. Akhirnya istri-istri yang lain juga pengen. Tapi tidak berani ngomong nih, dikirim. Tidak tanggung-tanggung yang mereka kirim adalah Fatimah radhiyallahu anha, putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat Fatimah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sedang di tempat tidur berbaring bersama Aisyah, ibu kita radhiyallahu anha. Masuklah Fatimah radhiyallahu anha. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya istri-istrimu mengutusku kepadamu memintamu berlaku adil dalam memperlakukan Ibnatu Abi Quhafah. Tidak disebutnya namanya. Ibnatu Abi Quhafah. Abu Quhafah itu ayahnya Abu Bakar. Kakeknya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah diam saja. Apa kata Aisyah? Wa ana sakita. Aku diam mendengar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya, "Ai bunayya, alasti tuhibbina ma uhib?" Wahai putriku, bukankah engkau mencintai apa yang aku cintai? Bala, benar wahai ayahanda. Fatimah menjawab, kalau begitu, fa uhibbi hadhihi. Kalau kamu mencintai apa yang aku cintai, cintailah ini. Ditunjuknya kepada Aisyah, cintai dia. Setelah itu diam Fatimah. Dia tidak membantah lagi. Pulang menemui istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah nunggu-nunggu nih, apa hasilnya? Ternyata apa kata mereka? Engkau Fatimah sama sekali tidak bisa membantu kami. Sudah, akhirnya mereka sepakat lagi siapa yang akan diutus. Diutuslah salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan yang paling dicemburui oleh Aisyah radhiyallahu anha dan juga paling berani, diutus. Ini kok ketarik-tarik terus ini. Maka diutuslah istri beliau yaitu Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha, ibunda kita Zainab binti Jahsyin. Apa kata Aisyah? Wahiya allati kanat tusamini minhunna fil manzilah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengutus Zainab binti Jahsyin, dan dia ini adalah wanita yang menandingiku di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Kalau istri lebih dari satu itu saling berlomba-lomba mereka untuk meraih cinta suaminya. Nah, tapi jangan coba-coba kalau tidak siap. Nanti dijaga di depan sana di parkiran nanti. Baik, datanglah Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kemudian dia jadi Aisyah, subhanallah, di sini lihat akhlak Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita. Dia katakan, fa arsalna Zainab binti Jahsyin wa hiya allati tusamini fil manzilah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengutus Zainab binti Jahsyin, dan dia wanita yang menandingiku di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dipujinya setelah itu, apa kata dia? Walam aro imra'atan qattun khairan fid din min Zainab, dan aku tidak pernah melihat wanita yang paling baik agamanya daripada Zainab. Cemburu-cemburu tapi tidak membuat mereka zalim. Aisyah radhiyallahu anha cemburu, tapi dia tetap menjaga sikap dia. Tidak sampai dia berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atqa lillah wa asdaqu haditha, dan wanita yang paling bertakwa kepada Allah serta paling benar ucapannya. Wa awsal lirrahim wa azam sadaqah, yang paling menyambung silaturahim dan paling banyak bersedekah. Dipujinya, disebutkannya sifat-sifat baik dari Zainab binti Jahsyin, padahal dia cemburu karena Zainab ini menandingi dia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, masuk minta izin Zainab. Rasulullah masih di tempat tidur berselimut dengan bersama Aisyah radhiyallahu anha. Masuk istrinya yang satu lagi. Lalu mulailah dia berbicara, "Ya Rasulullah, sesungguhnya istri-istrimu mengutusku kepadamu. Mereka semua meminta engkau bersikap adil terhadap binti Abi Quhafa, terhadap anak Abu Quhafa ini." Dan apa kata Aisyah? Mulailah Zainab berbicara yang kata-kata dia itu tidak disukai oleh Aisyah. Kata-kata yang tajam tertuju pada Aisyah. Aisyah itu begini, begini, begini, begini. Aisyah diam saja. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Dan saya wa ana arqubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya melirik kepada Rasulullah, memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia mengizinkan saya untuk menjawab atau tidak? Kalau tadi dia tidak mau jawab Fatimah, sekarang dijawab ini. Kemudian tidak berapa lama Aisyah paham Rasulullah mengizinkan dia untuk menjawab. Sekarang kesempatan Aisyah radhiyallahu anha untuk menjawab. Falam tabrah Zainab hatta araftu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqra an antasir. Lalu aku lihat Rasulullah tidak enggan atau tidak, Rasulullah tidak marah kalau seandainya saya membela diri saya. Maka mulailah Aisyah membela dirinya, mulai berbicara. Falamma waqa'tu biha lam anshabha hatta anhaitu 'alayha. Ketika aku berbicara, akhirnya aku membuat dia terdiam dan bungkam, enggak bisa bicara lagi. Ketika Aisyah berbicara, membalas kata-kata Zainab itu, Zainab terdiam, tidak bisa berkata-kata lagi. Melihat itu, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersenyumlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata kepada Zainab, innaha ibnatu Abi Bakrin. Sekarang kamu harus tahu, dia ini adalah putri Abu Bakar. Jadi bukan sembarangan. Nah, lihat kedudukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedudukan ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga diberi kunyah. Ini panggilan atau gelar yang berikutnya, yang keenam ya. Kunyahnya, diberi kunyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Abdillah, padahal dia tidak punya anak. Jadi suatu hari datanglah Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, semua teman-teman saya punya kunyah. Teman-temannya semua punya kunyah. Aku tidak punya kunyah karena dia tidak punya anak." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Faktani bi ibniki Abdullah. Pakailah kunyah dengan nama anakmu Abdullah." Maksudnya Abdullah bin Zubair. Karena ibunya Abdullah bin Zubair ini adalah Asma binti Abu Bakar, kakak dari Aisyah radhiyallahu anha. Berarti itu sama seperti anak, bibi itu seperti ibu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ketika dia minta diberi kunyah, pakai kunyah dengan nama anakmu atau keponakanmu Abdullah. Sejak itu beliau dipanggil Ummu Abdillah. Ini menunjukkan seseorang walaupun dia tidak punya anak boleh pakai kunyah. Nah, karena Aisyah radhiyallahu anha tidak punya anak dan hadis tersebut sahih. Terakhir, yang terakhir kita sebutkan gelar beliau. Dan ini gelar yang membuat beliau sangat mulia. Al-Quran langsung memberikan gelar ini kepada beliau dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya radhiyallahu anhunna ajmain, yaitu ummul mu'minin, ibu orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiy aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam aula bil mu'minina min anfusihim, lebih patut dan lebih pantas bagi orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri. "Wa azwajuhu," dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "ummahatuhum," adalah ibu bagi mereka. Datang seseorang mengadu kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai ummul mukminin, si fulan tidak mengakui engkau sebagai ibunya. Dia mengatakan bahwa engkau bukan ibunya." Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? "Ajal. Lastu bi ummihi walakinni bi ummil mukminin, walakinni ummil mukminin." Aku memang bukan ibu dia, tetapi aku adalah ibu orang-orang yang beriman. Dan begitulah para sahabat memanggil dia dengan panggilan tersebut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, setelah usai perang Jamal, perang Unta, dia pun menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di dalam tenda ketika mau dikirimnya pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada dia, "Ummah, kaifa tajiduki? Kaifa tajidinaki?" Ummah itu panggilan sayang untuk ibu. Ummah dari Kalau di tempat kami mirip dengan itu panggilannya, Ummah. Oh iya, kalau di sana mirip. Mungkin dari bahasa Arab juga, tapi karena lidahnya kebanyakan cabe jadi bukan Ummah tapi Ummah. "Ummah, wahai ibunda, bagaimana kabarmu, keadaanmu?" Dia panggil dengan ibu. Maka Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin menjawab, "Alhamdulillah bi khairin." Lalu ketika itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyiapkan 40 orang wanita Syam terbaik, wanita dari Basrah terbaik, untuk mendampingi ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha pulang ke Madinah, dikawal oleh putra-putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dijaga keamanannya, diantar. Bahkan Ali bin Abi Thalib melepas kepergiannya sampai dia berjalan beberapa mil, setelah itu baru dia lepas. Jadi ummul mukminin itu panggilan untuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajmain. Baik, ini tentang gelar-gelarnya. Kita pindah ke pembahasan berikutnya. Barangkali kita tidak akan berbicara tentang masa kecil beliau karena waktu kita pendek, ya. Kita akan bercerita tentang sisi-sisi lain yang jarang ditampilkan agar kita semakin mengenal beliau dan bisa meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu anha. Baik, kita pindah ke fadilah atau fadail, keutamaan-keutamaan Nabi Aisyah radhiyallahu anha selain daripada gelar-gelar tadi. Keutamaan-keutamaannya antara lain yang pertama, ya, ada beberapa ini saya pilihkan yang terpenting di antaranya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekaligus menjawab sebagian syubhat yang dihembuskan oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang menuduh macam-macam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Khadijah radhiyallahu anha wafat, usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah 50-an sekitar itu. Dan waktu itu tidak terpikir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikah. Tidak ada. Tapi kaum muslimin kasihan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibuk berjuang, berdakwah. Dia butuh seseorang pendamping yang mengurus dirinya, yang mendampinginya dalam suka dan duka di atas jalan dakwah. Maka datang mereka menawarkan dengan saudah. Saudah juga perempuan yang sudah tua, tidak pula cantik, biasa saja, sudah punya anak. Suaminya meninggal dan dia termasuk wanita-wanita pertama masuk Islam. Rasulullah menikah dengan saudah. Waktu itu belum, tidak ada terpikir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Karena bukan keinginan beliau awalnya untuk menikah dengan Aisyah. Tetapi pilihan dari Allah, Allah yang menentukannya untuk suatu hikmah yang sangat besar. Kisah ini awal mula pernikahan beliau dengan Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Uriituki fil manami 3 layalin. Ja'ani bikil malaku fi saraqatin min harir, fayaqulu hadhihi imra'atuk, fa'akhshifu an wajhik, fa idza anti hiya fa aqul iyakun min indillah yumdihi." Perhatikan apa kata Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha setelah menikah. "Aku bermimpi, diperlihatkan di dalam mimpiku wajahmu 3 kali. 3 malam berturut-turut Allah perlihatkan di dalam mimpi itu wajah Aisyah. Di dalam mimpi itu datang malaikat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mimpinya para nabi adalah hak." Lihat Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi dalam mimpinya dia menyembelih anaknya. Maka dia tahu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dia tunaikan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bermimpi dalam mimpinya datang malaikat membawa secarik kain sutra. Secarik kain sutra. Di situ ada gambar. Lalu malaikat itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkannya kain sutra itu, "Ini adalah istrimu." fa'akshifu, lalu aku singkapkan, fa'idha hiya anti, ternyata yang ada di sutra, wanita yang ada di dalam sutra itu, gambarnya itu adalah engkau. Rasulullah diam saja. Tiga malam berturut-turut, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, iyakun min indillah yumdihi, jika mimpi ini benar dari Allah, Allah pasti akan jadikan. Berarti dia sudah yakin. Pokoknya dia serahkan kepada Allah saja. Tidak ada langsung berambisi. Tidak, Rasulullah katakan, jika memang ini dari Allah, pasti akan Allah jadikan. Kemudian setelah itu Allah jadikan sebab. Sebab untuk terjadinya pernikahan tersebut. Nah, ini awal mula pernikahannya. Jadi salah satu, kalau ada orang bertanya, kenapa Rasulullah menikahi Aisyah yang masih kecil? Banyak jawabannya. Salah satunya, itu adalah perintah Allah. Karena Allah ingin hikmah yang sangat besar untuk itu. Untuk maslahat yang sangat besar. Yang nanti akan kita jelaskan insyaAllah pada waktunya. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan beliau yang kedua. Aisyah radhiyallahu anha juga adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, beliau juga adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Di dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ketika malaikat datang membawa gambar Aisyah di secarik kain sutra itu, malaikat berkata, "Hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah." Ini adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Di lafaz Bukhari hanya dikatakan ini adalah istrimu. Di lafaz Imam At-Tirmidzi dipertegas lagi, ini adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata kepada Aisyah, "Ama tardaina an takuni zaujati fid dunya wal akhirah?" Apakah engkau tidak ingin menjadi istriku di dunia dan di akhirat? Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga. Bahwa wahyu banyak turun di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Wahyu banyak turun di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ini keutamaan lagi. Allahu Akbar. Beliau menyaksikan langsung bagaimana wahyu itu turun. Beliau mendengar langsung Rasulullah membacakan. Beliau mendengar langsung Rasulullah mensyarahkan sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha salah seorang sahabat yang paling banyak ilmunya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan seperempat syariat Islam. Seperempat syariat Islam ini diriwayatkan oleh Aisyah. Begitu dalam dan luasnya ilmunya. Maka jangan heran kalau banyak orang-orang munafikin, orang-orang kafir yang berusaha untuk menjatuhkan kemuliaan, keagungan dan kedudukan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, karena mereka ingin merusak agama kita. Kalau seandainya mereka berusaha untuk menjatuhkan kedudukan ibunda kita Aisyah, karena menurut mereka, kalau Aisyah ini berhasil kita rusak, tidak dipercayai lagi oleh orang-orang Islam, maka hilang syariat Islam yang seperempat itu. Tetapi ketahuilah, gonggongan anjing tidak akan pernah mengganggu awan di angkasa. Anjing walaupun dia menggonggong sepuas-puasnya, tidak sedikit pun tidak akan mengusik awan. Karena awan itu sangat tinggi. Begitulah, kedudukan ibunda kita ini sangat tinggi. Tidak akan terusik sama sekali oleh gonggongan-gonggongan orang-orang munafikin, orang-orang kafir tersebut. Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau seandainya dikumpulkan ilmu para wanita di zaman itu dan kaum laki-laki atau seluruh wanita di dunia ini dikumpulkan ilmunya, tidak akan bisa mengalahkan ilmunya Aisyah radhiyallahu anha. Begitu luasnya ilmu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi wahyu turun, bahkan pernah wahyu turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring bersama Aisyah radhiyallahu anha. Keutamaan yang keberapa lagi? Keempat. Saya pilihkan ya. Keutamaan yang keempat, bahwa mencintai Aisyah radhiyallahu anha ummil mukminin wajib atas setiap mukmin dan mukminah, wajib. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya tadi di hadis pertama tadi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalasti tuhibbina ma uhib, hai Fatimah, ai bunayya, wahai putriku, bukankah engkau mencintai yang aku cintai? Fatimah menjawab, bala, benar. Fa ahibbi hadhihi, maka cintailah ini, ditunjuknya Aisyah. Berarti mencintai Aisyah radhiyallahu anha juga dalam rangka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai ummina Aisyah radhiyallahu anha adalah bagian sendi-sendi keimanan yang wajib. Membencinya adalah nifaq, bahkan membencinya adalah kufur. Oleh karena itu Imam Az-Zarkashi berkata, wahadhal amru zahirul wajib, zahirul wujub, bahkan masalah mencintai Aisyah itu adalah perkara wajib yang sangat nyata, zahir. Berikutnya keutamaan beliau yang lain, dan ini kita jadikan yang terakhir karena banyak sekali keutamaannya, tidak cukup untuk menyebutkannya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahnya dan di pangkuannya, serta sebelum wafatnya Allah satukan antara air liur Aisyah radhiyallahu anha dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat begitu cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia cinta sehidup semati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit di akhir hayatnya, beliau ada jadwal-jadwal untuk pindah ke, setiap hari itu pindah ke rumah istri-istrinya dalam keadaan sakit, dan setiap hari beliau bertanya, aina ana ghadan, besok saya di rumah siapa, besok saya di rumah siapa, begitu seterusnya. Kenapa? Beliau tidak sabar menunggu di rumah Aisyah. Akhirnya beliau minta izin untuk dirawat di rumah Aisyah, dan istri-istrinya mengizinkan, dirawatlah di rumah Aisyah, dan di sanalah beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam, di pangkuan kekasihnya, di antara dada dan leher Aisyah radhiyallahu anha. Baik, itu dia keutamaan-keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kita pindah ke pembahasan berikutnya, karena waktu kita sebagaimana saya katakan tadi tidak panjang, kita akan pilih. Pembahasan kita berikutnya tentang ilmu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini tadi saya singgung sedikit. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan ilmu Aisyah ini seperempat ilmu agama radhiyallahu anha. Az-Zuhri juga mengatakan kalau seandainya dikumpulkan ilmu Aisyah radhiyallahu anha dengan ilmu-ilmu wanita-wanita seluruh dunia ini, maka tidak akan bisa mengalahkannya. Bahkan dengar wahai saudariku, ilmunya Aisyah radhiyallahu anha bukan sebatas ilmu agama, tapi ilmu-ilmu lain juga. Dengarkan ini, datang keponakannya Urwah, Urwah bin Zubair, datang menemui Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata dia? Ya ummah, wahai ibunda, aku tidak heran jika ilmu agamamu hebat, karena engkau adalah putri Abu Bakar, istrinya Nabi SAW, itu tidak aneh. Tetapi yang aneh, ilmu medis, ilmu kedokteran yang engkau kuasai. Dari mana engkau dapat? Kata dia. Nah, jadi Aisyah radhiyallahu anha ternyata juga seorang tabibah. Pintar mengobati. Tentu dengan pengobatan yang sesuai pada zaman itu. Nah, keponakannya ini heran, dari mana ilmunya. Maka Aisyah radhiyallahu anha menepuk pundaknya. Fadarabat ala mankibihi. Ditepuknya pundak putranya itu. Lalu dia berkata, ay Urwah, wahai Urwah, di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit itu lebih dari 10 hari. Tapi parah-parahnya itu sekitar 4 atau 3 hari. Itu parah-parahnya, paling parahnya. Nah, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ketika beliau sakit di akhir hayatnya, banyak utusan-utusan dari bangsa Arab datang. Dan mereka semuanya memberikan saran-saran medis. Obat ini diberi resep-resep untuk obat. Apa kata Aisyah? Fakuntu u'alijuha lahu. Akulah yang membuatkan obat-obat itu berdasarkan resep tadi. Ambil ini, pakai itu. Beliau yang mengolahnya. Sehingga akhirnya beliau mahir dan tahu pengobatan tradisional ketika itu. Luar biasa. Pertanyaannya, apa sebab kok bisa beliau yang masih muda belia ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya 6 tahun. Serumah umurnya 9 tahun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat umurnya 18 tahun. Nah, lalu bagaimana bisa ilmunya paling luas dari sahabat-sahabat yang lain, sampai-sampai Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, kami para sahabat Nabi, apabila tidak paham satu permasalahan atau satu hadis, kami pergi kepada Aisyah, kami bertanya kepada dia, maka kami akan dapatkan jawaban dari perkara yang tidak kami ketahui itu. Dari mana ilmu ini? Apa penyebabnya? Mari kita akan rinci agar bisa kita contoh dan kita teladani. Penyebab pertama, kenapa ilmu beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bisa dalam, luas, keikhlasannya kepada Allah Azza wa Jalla. Keikhlasannya bahwa beliau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendampinginya, betul-betul ikhlas mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Anda jika ingin ilmumu bermanfaat, ilmumu melekat di jiwa dan ragamu, berbuah amal saleh, bertambah, maka harus ikhlas. Jangan karena ingin menandingi Ustaz Fulan. Jangan karena ingin seperti Ustaz Fulan. Jangan karena ingin pandai berdebat, pandai ceramah. Ilmu bukan untuk itu. Jangan karena ingin terkenal, tidak. Tetapi mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Renungkan ini wahai saudariku, wahai saudaraku, bagaimana sikap Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada istri-istrinya. Semuanya antara memilih dunia atau Allah dan Rasulnya. Kalau dunia, akan dicerai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan dunia. Yang pertama diminta memilih adalah Aisyah radhiyallahu anha. Diminta untuk memilih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah? Inni dhakirun laki amran fala alaiki an ta'jali hatta tasta'mu hatta tasta'mirina abawaiki. Wahai Aisyah, aku akan menyebutkan satu perkara, memintamu untuk satu perkara. Engkau jangan tergesa-gesa menjawab sampai engkau minta pendapat kedua ayah ibumu. Jadi dia ketika diberikan pilihan, apakah mau memilih dunia ataukah Rasulullah dan Rasulnya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan buru-buru dijawab. Temui ayah ibumu, tanya, minta pendapat dia. Apa jawab beliau? Dan begitu seharusnya sikap kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apapun keinginan, permintaan, perintah, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kita berpikir dulu minta gimana ya? Sanggup enggak ya? Tidak. Aisyah radhiyallahu anha ketika itu spontan menjawab. Padahal dia tahu pasti ayah ibunya melarang dia untuk meminta cerai. Tapi dia spontan menjawab. Apa kata dia? Fa fi ayyi hadza astamiru abawai? Wahai Rasulullah, apakah untuk mengikutimu aku harus minta pendapat kedua ayahku dulu? Fa inni uridu Allah wa rasulahu wa daral akhirah. Sesungguhnya aku menginginkan Allah, menginginkan Rasulnya, menginginkan darul akhirah. Aku tidak perlu meminta pendapat ayah ibuku dalam mengikutimu. Allahu Akbar. Ini keikhlasan, keteladanan. Dan contoh itu banyak pada sahabat-sahabiat-sahabiat yang lainnya. Bahwa kalau sudah Allah dan Rasul yang memutuskan, tidak ada lagi kita punya pilihan lain. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, makana li mu'min wa la mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh bagi seorang mu'min ataupun mu'minah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, lalu mereka punya pilihan lain dalam urusan mereka selain dari yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Dan ini yang diterapkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia spontan mengatakan, apakah untuk memilihmu, untuk mengikutimu, aku harus minta izin, minta pendapat orang tuaku? Sesungguhnya aku menginginkan Allah, menginginkan Rasulnya, dan menginginkan akhirat. Ini penyebab pertama. Penyebab yang kedua, kenapa ilmu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha banyak, luas dan dalam serta bermanfaat? Karena hubbuha lil ilmi, kecintaan dia kepada ilmu itu. Anda kalau tidak cinta kepada ilmu, bagaimana mungkin Anda bisa belajar? Bagaimana mungkin Anda menguasainya? Duduk sekedar hadir duduk saja, tapi tidak ada mencintai ilmu agama itu, maka dia tidak akan meresap. Karena orang kalau cinta, dia pasti akan sering mengulang-ulang, sering memurojaah, sering memahami, sentiasa mengingat dan berusaha untuk mengikutinya. Itu bukti cinta seseorang. Nah, Aisyah radhiyallahu anha sangat mencintai ilmu dan dia sering bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sering bertanya. Kalau dia tidak paham, langsung dia tanya. Bahkan kadang dia paham tapi dia ingin lebih detail lagi. Dia tanya, ayat-ayat Al-Qur'an dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu banyak contohnya. Kemudian yang ketiga sebabnya adalah kepintaran dan kekuatan hafalannya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan 2210 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan 2210 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan beliau memiliki hafalan yang sangat kuat. Oleh karena itu dahulu para sahabat apabila mereka ada masalah yang tidak mereka pahami, mereka datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Keempat, karena pernikahannya di usia muda. Karena beliau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia muda. Dan usia muda ini salah satu hikmah. Kenapa Allah pilihkan seluruh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Aisyah adalah wanita-wanita yang sudah tua. Aisyah satu-satunya gadis belia. Hikmahnya. Di usia muda itu usia produktif untuk belajar. Sehingga ketika dia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bisa memahami, mempelajari, menghafal banyak ajaran Islam untuk dilanjutkan, disampaikan kepada umat. Dipilih dia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tugas itu. Kalau orang tua, makanya istri-istri Nabi yang lain kan sedikit cuma. Sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah punya anak dari suaminya yang lama. Mereka sudah banyak kesibukan-kesibukan. Hafalan orang tua tidak akan sama dengan anak muda. Nah, Aisyah radhiyallahu anha menikah di usia muda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak punya anak. Jadi dia bisa fokus berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempelajari agama. Kemudian yang kelima tadi saya sebutkan di awal tadi, ada saya singgung karena wahyu banyak turun di rumah Aisyah. Bahkan surah Ali Imran dan juga surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa turun ketika Aisyah sedang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Baqarah, surah An-Nisa turun ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, karena beliau Aisyah radhiyallahu anha tumbuh di lingkungan ilmiah, lingkungan ilmu. Ah, ini penting. Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seorang yang berilmu, orang terpandang, orang terkemuka. Ketika itu orang banyak buta huruf, Abu Bakar pandai baca tulis. Abu Bakar menguasai nasab-nasab Arab. Abu Bakar menguasai syair-syair Arab. Sejarah-sejarah Arab. Nah, dia tumbuh di tengah keluarga yang penuh ilmu. Kemudian dia pindah ke rumah Rasulullah SAW setelah hijrah. Di rumah yang lebih berilmu lagi. Anda ingin anak-anak Anda memiliki ilmu yang kuat dan kokoh dalam, maka bentuk rumah tangga Anda rumah tangga yang penuh dengan ilmu. Iklim rumah itu iklim ilmiah. Dekatkan anak itu dengan ilmu dari kecil. Lihat Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwa dia masih kecil, dia kan lahirnya itu sekitar 8 tahun sebelum hijrah setelah Islam. Nah, jadi kata dia, walam aqil abawayya, aku belum begitu mengenal ayahku, artinya masih anak-anak, kedua ayah ibuku, illa wahum yadinani ad-din, melainkan ayah ibuku sudah menganut agama Islam. Jadi peran orang tua di sini untuk membentuk dia sangat penting. Begitu juga orang tua di zaman sekarang sangat berperan membentuk cucu-cucu Aisyah, putri-putri Aisyah radhiyallahu anha di zaman sekarang yang meneladaninya, melanjutkan karirnya sebagai seorang istri, ibu, guru dan dai yang menyebarkan agama ini. Baik, kita berpindah pembahasan berikutnya. Manhaj Ummul Mukminin Aisyah dalam mengajar. Cara beliau mengajar, manhajnya. Bagaimana konsep beliau dalam mengajar? Ini penting kita ambil pelajaran. Karena jarang-jarang kita mempelajari sirah Aisyah radhiyallahu anha lalu mengedepankan sisi-sisi yang betul-betul bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. beliau Aisyah radhiyallahu anha memiliki beberapa konsep dalam mengajar yang beliau jaga sehingga menghasilkan murid-murid beliau menjadi ulama-ulama tabi'in. Di antaranya disebutkan oleh para ulama, yang pertama, beliau memiliki ciri khas tidak tergesa-gesa dan tidak buru-buru dalam mengajar. Jadi ngajar itu orang sekarang kan, ustadz pun di pondok-pondok, di sekolah-sekolah, sibuk mengejar kurikulum aja. Wah, dikebut lah kalau sudah mau ujian itu, dikebut lah, penting habis itu. Penting masih ada tersisa, wah dikebut. Ya anak-anaknya gak dapat apa-apa, cuma dapat nilai aja, angka aja, ilmu gak ada. Nah, itulah salah satu sisi lemah pendidikan kita. Tersibukkan oleh target-target kurikulum, lalu akhirnya lalai dalam kematangan ilmu pada anak tersebut. Dari Urwah, anna Aisyah radhiyallahu anha qalat mustankirah. Dari Urwah, Aisyah radhiyallahu anha berkata mengingkari Abu Hurairah. Perkataan Urwah ini, perkataan Aisyah ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ala yu'jibuka Abu Hurairah ja'a fajalasa ila janabi hujrati yuhadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusmi'uni dhalik wa kuntu usabbih faqama qabla dha qabla an aqdiya sab'an aqdiya sabhati wa laqad walau adraktuhu la radattu alaihi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yusridul hadith kasardikum. Artinya, Aisyah radhiyallahu anha, jadi Abu Hurairah datang belajar kepada Aisyah. Jadi Abu Hurairah sering datang, lalu dia duduk di samping dekat dinding rumah Aisyah radhiyallahu anha. Mulai dia membacakan hadis-hadis untuk dikoreksi oleh Aisyah. Dan itu hampir setiap hari dia lakukan. Apa kata Aisyah? Kalian, apakah kalian tidak heran melihat Abu Hurairah ini? Dia datang duduk di samping kamarku, lalu menyampaikan hadis-hadis Nabi, memperdengarkannya kepadaku. Ketika itu aku sedang sholat sunat. Dan dia telah berdiri sebelum aku selesai sholat sunat. Jadi dia cepat dibacakan, cepat oleh Abu Hurairah. Cepat turun, cepat selesai. Aisyah belum selesai sholat sunat, dia sudah pergi. Apa kata Aisyah? Walau adraktuhu, kalau seandainya tadi dia bisa pelan-pelan dan tidak pergi sebelum sehingga aku selesai, tidak pergi sehingga aku selesai. Walau adraktuhu itu maksudnya, kalau saja tadi aku selesai sholat dan masih mendapatkan dia, la radattu alaihi, pasti aku akan mengkritisi hadis-hadisnya. Ada yang akan diperbaiki oleh Aisyah, ada beberapa yang menurut Aisyah keliru. Tapi karena dia buru-buru, Abu Hurairah langsung pergi aja. Selesai dibacakannya hadis, beberapa hadis, dia pergi. Setoran lah, kayak setoran seperti itu. Pergi, pergi. Apa kata Aisyah? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berbicara dengan cepat seperti kalian berbicara. Rasulullah kalau berbicara, kadang diulang. Sampai orang itu paham. Jadi tidak cepat-cepat, tidak, dalam menyampaikan hadisnya, biar orang paham. Nah, ini menunjukkan Aisyah radhiyallahu anha tidak suka ketergesaan, tergesa-gesa dalam belajar. Ada di sebagian orang, anak-anak diusahakan untuk hafal, dipaksakan anak-anak kecil itu sehingga dipercepat hafalannya, bacaannya pun sampai cepat. Akhirnya tajwidnya tidak makhrajnya juga tidak tepat, tajwidnya juga, karena ingin mengejar target hafalan tadi. Jadi salah satu manhaj, konsep mengajar Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak suka ketergesaan, buru-buru dalam belajar. Yang kedua, konsep beliau dalam mendidik dan mengajar, yaitu mengajar dengan keteladanan. Praktek, bukan hanya sekedar dengan lisan, kata-kata. Tetapi langsung dengan amalan. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Salamah. Kata dia, aku masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha bersama saudara sesusuannya. Nah, lihat. Abu Salamah mengatakan, aku masuk menemui Aisyah. Jangan ada orang mengira, kok Abu Salamah tuh enak saja masuk menemui Aisyah. Dia bilang, bersama saudara sesusuan Aisyah. Berarti ada mahram. Karena saudara sesusuan itu mahram bagi wanita. Aku masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha bersama saudara sesusuannya. Fasa'alaha an ghuslin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saudara sesusuannya itu bertanya tentang bagaimana cara mandi junub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'at bi'ina'in qadri sa'. Lalu Aisyah meminta air seukuran satu sa'. Satu sa' itu empat ini, empat kali ini. Arba'atu amdad. Empat mud. Ya, satu mud itu satu ini orang dewasa yang tidak terlalu lebar, tidak pula kecil, tapi sedang. Empat kali ini itu satu sok. Nah, dia minta satu sok air, air. Lalu Aisyah mandi. Wa bainana wa bainaha sitir. Antara kami dan beliau ada sitir, ada hijab. Nah, fa'afrogat ala ro'siha thalata. Lalu dituangkannya air di atas kepalanya tiga kali. Nah, jadi di sini beliau praktekkan langsung. Beliau seorang guru. Tapi tetap menjaga hijab. Jadi, wahai saudariku. Kalau ada orang sekarang bertanya. Kenapa sekarang kok pakai hijab begini belajar? Mengaji kan ada hijab. Loh, ini kan ada nih dalilnya. Jelas ya. Jadi bukan sesuatu yang baru. Di zaman sahabat mereka datang belajar kepada Aisyah. Ada hijab. Nah. Jadi ini menjelaskan Aisyah mempraktekkan langsung kepada saudara sesusuannya. Bagaimana cara mandi Rasulullah. Airnya satu sok cukup. Nah. Dan dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Zahir hadis ini menunjukkan. Bahwa yang dilakukan oleh Aisyah itu pertama, pakai hijab. Kedua, sebatas yang boleh terlihat oleh mahram. Karena kan saudara sesusuan mahram. Jadi beliau tidak mencopot pakaian dan segala macam, tidak. Itu sebatas yang beliau tuangkan di kepala saja dan meratakan air. Nah, seperti itulah. Mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi praktik amal langsung. Nah, ini penting mengajar dengan praktek, membuat orang lebih paham. Kemudian konsep mengajar beliau yang ketiga, beliau mengajar agama disertai dengan dalil-dalil dan hujjah. Sehingga mengajarkan kepada umat untuk tidak taklid buta, ikut-ikutan, tidak, tetapi ittiba, mengikuti dalil dari Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Demikianlah beliau Aisyah radhiyallahu anha, apabila mengajar menyampaikan ilmu agama, beliau sertakan dalil-dalil, dan begitu pulalah kewajiban orang-orang sesudahnya yang ingin mengajarkan agama, haruslah disertai dengan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini contohnya banyak sekali, karena mempersingkat waktu tidak perlu kita sebutkan. Kita pindah ke pembahasan yang berikutnya. Pembahasan yang berikutnya yang kita jadikan itu bagian yang terakhir. Aisyah radhiyallahu anha, istri teladan. Ini penting. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sebagai seorang istri, beliau benar-benar berusaha untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjalankan tugas-tugas rumah. beliau menjalankan aktivitas di rumah, memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya seorang diri, tidak ada dibantu. Untuk suaminya dia lakukan sendiri. Seperti misalnya nanti kita sampaikan ada diriwayatkan, ada riwayat yang menyebutkan beliau menumbuk tepung sendiri, mengadonnya sendiri untuk membuat roti. Itu beliau adon sendiri. Beliau terkadang di rumah juga memperbaiki kalung. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya hadiah kalung, beliau perbaiki ketika rusak. Beliau juga menyisirkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi beliau betul-betul bisa menjadi istri teladan bagi istri-istri di akhir zaman ini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusghi ila ra'sihi wa huwa mujawirun fil masjid fa urajjiluhu wa ana haidun." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjulurkan kepalanya dari masjid ke rumah Aisyah, kan rumahnya dekat pintunya itu, dijulurkannya keluar ke pintunya. Dan ketika itu beliau sedang di dalam masjid. Lalu saya menyisir rambutnya. Saya waktu itu sedang haid. Sehingga beliau tidak bisa masuk ke masjid. Perhatikan ini. Beliau tidak bisa masuk ke masjid. Beliau ingin juga menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa ini? Istri ketika dia betul-betul memperhatikan suaminya, perhatiannya itu sampai juga memperhatikan penampilan suaminya. Ketika istri biasa menyisir, memperhatikan rambut suaminya, berarti yang lain-lainnya akan lebih diperhatikannya lagi. Karena ini kan masalah sepele dianggap orang. Tetapi ketika ada istri sangat memperhatikan itu, dia ingin suaminya tampan, gagah, sehingga enak dipandang. Jangan nanti nampak suaminya jelek kan, nampak laki-laki lain tampan, gagah, akhirnya berubah nanti. Jangan sembarangan Anda. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi itu. Ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak tampan, jelek secara fisik. Suatu ketika dia buka jendelanya, kain jendelanya. Nampaklah suaminya berjalan bersama laki-laki lain. Ternyata kata dia suaminya paling jelek, paling pendek, paling jelek. Bayangkan. Datang dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak mencela agama dan akhlak suamiku. Ya, agamanya bagus, akhlaknya bagus. Tapi aku takut kekufuran. Tidak akan mungkin kepalaku dan kepalanya satu bantal. Aku takut kufur, tidak bisa menunaikan hakku, kewajibanku sebagai seorang istri karena lihat suaminya jelek itu." Akhirnya diceraikan. Dia minta khulu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anda perlu perhatikan suami Anda itu agar tampan, gagah, jadi enak memandangnya. Lihat Aisyah, dia tidak bisa ke masjid karena dia haid. Sebagian ulama berdalil dengan ini, jadi dalil bahwanya wanita haid itu tidak ke masjid karena Aisyah mengatakan wa ana haid. Terpaksa dia dari dalam rumah menyisirnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, Rasulullah begini kan. Tapi ini luar biasa. Zaman sekarang kan sudah jarang istri menyisirkan suami itu. Nah, iya. Buatkan teh aja banyak. Kadang-kadang bertengkar suami istri itu. Oh iya, dia gak peduli. Jarang bikinkan teh, jarang gak bikin nih. Istrinya pun bikin teh, bikin sendiri kan bisa. Wah, zaman sekarang seperti itu. Ada sampai seperti itu pengaduan kan datang. Waduh. Apalagi bersisir. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, dia yang memberikan parfum untuk suaminya. Wa kanat tutayyibuhu. Dia pasangkan parfum untuk suaminya. Masya Allah. Pernah Anda wahai para istri, suami Anda hendak pergi ke masjid, Anda iringi dia ke pintu, Anda sisirkan rambutnya, pakaikan pecinya, rapikan jubahnya atau bajunya, kemudian kasih dia parfum. wah nanti malah cewek lain, akhwat lain nanti tertarik sama dia. Ya. Aisyah radhiyallahu anha membantu suaminya menegakkan sunnah. Aisyah radhiyallahu anha di rumah juga berkhidmat untuk tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah istri. Ketika ada tamu, bantu menghidangkan makanan, menyiapkan makanan atau minuman. Nah, itu dilakukan oleh Aisyah untuk tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah ashabus suffah, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang miskin, di antaranya Qais Al-Ghifari, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan mereka kelaparan, tidak ada yang dimakan. Rasulullah katakan kepada mereka, "Intalikhu ila baiti Aisyah." Pergi ke rumah Aisyah, cari sana makan. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal kadang di rumahnya enggak ada apa-apa. Tapi begitulah kedermawanan. Di rumah kita banyak apa-apa, tapi jarang tergerak hati kita untuk memberi makan orang. Lalu berangkatlah sahabat ashabus suffah ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha di rumahnya, Rasulullah berkata kepada dia, "Ya Aisyah, at'imina." Wahai Aisyah, hidangkan makanan untuk kami. Faja'at bihathinah, datang dihidangkannya sejenis makanan. Fa'akalna, lalu kami makan. Kemudian Rasulullah berkata lagi, "Ya Aisyah, at'imina." Wahai Aisyah, tambah, hidangkan lagi. Faja'at bihaisah, datang lagi dengan haisah. Haisah ini seperti jenang, seperti kelamai, seperti dodol, terbuat dari korma, korma campur gandum, kemudian ada tambah-tambahan yang lainnya itu ya. Nah, ada juga ada semacam bumbu-bumbunya yang lain sehingga rasanya agak pedas-pedas, tapi seperti jenang ya, seperti kelamai. Nah, dihidangkan lagi. Fa'akalna, lalu kami makan. Kemudian Rasulullah panggil lagi Aisyah. "Ya Aisyah, askina askina." Wahai Aisyah, hidangkan minum. Minum dihidangkan, tidak ada dia. Pokoknya dijalankannya. Begitu menghormati tamu, lalu dibawa lagi air. Sampai dua kali dan begitu seterusnya. Nah, ini menunjukkan Aisyah seperti wanita-wanita lainnya. Beliau menjalankan tugasnya di rumah sebagaimana layaknya seorang istri. Aisyah radhiyallahu anha bersolek untuk suaminya. Sebagaimana tadi dia ingin suaminya tampan, gagah, disisirkannya, diberinya parfum. Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang istri juga bersolek untuk suaminya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat dari Aisyah kecuali sesuatu yang disukainya. Tidak mencium dari Aisyah kecuali sesuatu yang harum. Suami sekarang tidak melihat dari istrinya kecuali kusut masai. Tidak mencium dari istrinya kecuali bau keringat atau bawang, bau asap. Aisyah berusaha untuk selalu tampil sempurna di depan suaminya. Harum, cantik. Nah, ini mesti dipelajari oleh para wanita. Beliau pilih apa pakaian yang paling disukai. Apa parfum yang paling disukai oleh Rasulullah. Apa perhiasan yang paling disukai kalau dia pakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pelajari apa yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab cincin untuk wanita, apa kata Aisyah? "Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a fi yadi fatahatu min wariq. Faqala: ma hadha ya Aisyah? Qultu sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah." Suatu ketika Rasulullah masuk menemuiku. Lalu dia melihat di tanganku ada perhiasan cincin dari perak. Cincin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Apa ini wahai Aisyah?" Apa kata Aisyah? aku sengaja membuatnya. Atazayyanu laka sona'tuhunna, aku sengaja membuatnya agar aku bisa berhias untukmu. Subhanallah. Paham engkau wahai saudariku? Ternyata engkau berhias untuk suamimu adalah sunnah, keteladanan yang diajarkan oleh ibumu Aisyah radhiyallahu anha. Al-Qasim bin Muhammad berkata, laqad ra'aitu wallahi Aisyah talbas al-mu'asfar wa talbas khawatim al-dhahab. Demi Allah, aku melihat Aisyah radhiyallahu anha memakai al-mu'asfar, pakaian yang berwarna asfar, merah atau kuning, dan juga beliau memakai cincin-cincin dari emas sebagai perhiasan di depan suaminya sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha dikenal penampilannya sangat bagus, memperhatikan kebersihan pakaiannya dan juga kebersihan dirinya. Apa kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, innaha kanat tubalighu fi tanzibi siyabiha allati tanamu fiha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat menjaga kebersihan pakaian atau apa saja yang dia pakai untuk tidur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Ibnu Hajar, wa min ihtimamiha bin nazafah, dan di antara perhatian beliau kepada kebersihan, perhatian Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat shadidatul inaya bin nazafati asnaniha bisiwak. Beliau sangat memperhatikan kebersihan giginya dengan bersiwak. Urwah berkata, wasami'na istinana Aisyah ummil mu'minin fil hujra. Aisyah berkata, Aisyah siapa? Urwah berkata, keponakannya. Urwah berkata, kami mendengar istinan. Istinan itu suara bersiwak. Kami mendengar suara Aisyah ummil mu'minin bersiwak di kamarnya. Wah, dia menunjukkan dia betul-betul jaga kebersihan mulutnya, kebersihan giginya. Wajar. Kan dia sendiri yang bercerita kepada Urwah bahwa kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mau pergi ke masjid, lalu dia antar dan Nabi mencium dia. Kemudian Rasulullah pergi ke masjid. Jadi Rasulullah mau pergi ke masjid, diciumnya istrinya dulu. Antum kapan cium istri antum? Rasulullah mau pergi ke masjid saja cium istrinya. Lihat. Nah, karena itulah Aisyah menjaga kebersihannya, menjaga kebersihan mulutnya, giginya. Nah. Perhatikan wahai saudara-saudari, dan ini merupakan keteladanan bagi para wanita agar senantiasa menjunjung kewajiban-kewajiban dia terhadap suaminya. Aisyah radhiyallahu anha pernah berwasiat, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, lau ta'lamna bihaqqi azwajikunna alaikunna laja'alatil mar'atu minkunna tamsahul ghubara inda qadamai zawjiha bihurri wa bihurri wajhiha. Perhatikan, dengar wahai saudariku wanita muslimah, pesan dari ibumu ummul mu'minin, ummul mu'minat Aisyah radhiyallahu anha berwasiat kepadamu, wahai para wanita, kalau seandainya kalian tahu betapa besarnya hak suami-suami kalian atas kalian yang wajib kalian tunaikan, niscaya salah seorang wanita dari kalian akan mengusap debu-debu dari kedua tapak kaki suami kalian dengan panasnya wajahnya. Tapi banyak wanita yang tidak paham ini. Aisyah radhiyallahu anha betul-betul berkhidmat untuk suaminya. Beliau tidak pernah marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sebatas menghajar, atau bukan menghajar, artinya kecuali sebatas tidak menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau dia lagi tidak marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersumpah, wa rabbi Muhammad, Kalau dia lagi marah, dia sebut wa Rabbi Ibrahim, demi Rabb Ibrahim, tidak lagi demi Rabb Muhammad. Tapi sebatas itu saja. Adapun khidmat dia di tempat tidur, muamalah dia, tidak pernah dia menjauhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada dia, "Wahai Aisyah, aku tahu kapan engkau marah, kapan engkau ridho kepadaku." "Bagaimana engkau tahu?" kata Aisyah. "Engkau kalau ridho, engkau berkata wa Rabbi Muhammad. Kalau engkau marah, engkau berkata wa Rabbi Ibrahim." Apa kata Aisyah? "Benar wahai Rasulullah, tapi aku hanya meninggalkan namamu saja, tidak lain, tidak lebih daripada itu." Wanita sekarang kalau lagi marah, bisa-bisa suaminya kelaparan di tempat tidur. Bukan sekedar nama, tidak mau berbicara, tidak mau manggil abang, mas, tidak mau panggil nama. Bahkan dikasihnya punggung suaminya, rasain situ. Wanita-wanita di zaman sekarang kadang sudah mengaji pun seperti itu. Na'udzubillah. Ini ibunda kalian Aisyah radhiyallahu anha. Ketika marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata dia? "Benar Rasulullah, tapi aku hanya sebatas meninggalkan namamu saja, tidak lebih daripada itu." Teladan bagi wanita. Sehingga rumah tangga mereka, walaupun ada riak, walaupun ada gelombang, rumah tangga paling bahagia. Rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang istri teladan juga berusaha untuk merapikan, menata rumahnya. Kan hobi wanita seperti itu. Wanita memang suka seperti dari zaman dulu. Karena memang wanita itu tempatnya di rumah. Itu kekuasaan dia, dia yang menata. Di mana letak piring, di mana letak perkakas ini, di mana letak lemari, tempat tidur sebelah mana, ini sebelah mana, ini sebelah situ. Jadi suami jangan terlalu banyak ikut campur. Boleh ikut-ikut sama-sama, tapi jangan, enggak, saya mau begini, enggak, mau saya begini. Beri kesempatan kepada istri itu. Karena dia yang banyak di rumah. Aisyah radhiyallahu anha, dia juga berusaha menata rumahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa beliau menata rumahnya, Aisyah pernah membeli gorden. Dibelinya kain. Ya, semacam sitir untuk di pintu. Di jendela. Cuma waktu itu Aisyah tidak tahu, ternyata yang dibelinya itu bergambar. Ada di dalam hadis Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, ternyata bercorak-corak gambar. Akhirnya Rasulullah berkata, "Amiti anna kiramaki hadha fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'rudu fi salati." "Wahai Aisyah, ganti gordenmu ini. Cabut. Karena gambar-gambarnya tadi terus mengganggu salatku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling khusyuk salat, bisa merasa terganggu oleh gambar-gambar di depannya. Apalagi kalau kita, makanya sholat jangan di depan yang banyak gambar-gambarnya. Maka kalau di masjid tidak boleh banyak gambar-gambar. Alhamdulillah di sini tidak ada gambar-gambar, ya. Alhamdulillah. Nah, tetapi Rasulullah tidak melarang gordennya, tidak. Cuma karena kainnya bergambar. Lalu Aisyah mencopotnya, mengguntingnya, dan dijadikannya sebagai sarung bantal. Jadi sarung bantal. Jadi ini menunjukkan beliau menata rumahnya, memperbaiki suasananya, menghiasnya agar rumahnya enak dihuni. Baik, yang berikutnya tentang Aisyah radhiyallahu anha juga sering atau suka membuat makanan. Aisyah radhiyallahu anha juga suka buat makanan, masak-masak. Sampai suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama Aisyah dan salah seorang istrinya yang lain. Lalu Aisyah mengatakan kepada istri Rasulullah yang satu ini, "Kuli, makan." Dia tidak mau. kamu harus makan atau saya akan lumuri ke mukamu, kata Aisyah. Dia tidak mau makan juga. Akhirnya Aisyah mengambilnya lalu dilumuri ke mukanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan istrinya yang satu lagi, lalu dilumurkannya, lalu disuruhnya lumurkan ke dia, dibalasnya lagi. Akhirnya mereka saling balas-balasan. Rasulullah tertawa melihat istrinya itu. Nah, beliau suka buat makanan dan diberikan kepada yang lain. Kita pindah ke kepribadian Aisyah radhiyallahu anha. Kedermawanannya, ibadahnya, dan juga tangisannya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha terkenal sebagai seorang wanita yang wara', zuhud, dan sangat takut kepada Rabb-nya. Dan dia contoh dalam kedermawanan. Kedermawanan yang meniru ayahnya, karena ayahnya orang paling dermawan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ayahnya As-Siddiq radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya untuk agama. Dan begitu juga pohon buah jatuhnya tidak akan jauh dari pohonnya. Maka putrinya As-Siddiqah radhiyallahu anha juga meniru ayahnya. Beliau sangat dermawan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak punya apa-apa, punya 1-2 butir korma, beliau pun berinfak dengan sebutir atau 2 butir korma itu. Seperti di dalam hadis Bukhari, ketika datang seorang wanita peminta-minta bersama anaknya, 2 orang putrinya, lalu Aisyah cari di rumahnya, tidak ada apa-apa, hanya dapat 2 butir korma. Maka diberikannya kepada wanita itu. Lalu wanita itu satu mengambil untuk dia, satu lagi dibagi 2 untuk putrinya. Aisyah dengan ini menerapkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyaqqit tamarah. Jaga diri kalian, lindungi diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan separoh dari korma. Jangan remehkan sedekah. 5.000 yang Anda sedekahkan, 1.000 yang Anda infakkan, barangkali akan menyelamatkan Anda dari api neraka. Pernah suatu ketika Muawiyah, di zaman Muawiyah, setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh setelah itu, Muawiyah ketika dia yang memerintah, memimpin, mengirim harta untuk Ummul Mukminin sebanyak 100.000 dirham. 100.000 dirham. Tidak sampai tenggelam matahari, harta itu sudah habis dibagi-bagi semuanya oleh Aisyah. Berkata dia kepada pembantunya, jadi datang 100.000 dirham kepada Aisyah radhiyallahu anha diberikan oleh hadiah dari Muawiyah. Waktu itu dia puasa. Tidak sampai terbenam matahari, duit sudah habis. Dibagi-bagikannya semua. Tidak ada tabungan untuk investasi ini. Beli ruko, beli tanah, beli properti ini, beli itu, beli itu. Dia ingin bangun rumah di surga. Nah, ketika harta itu telah habis dibagikan, apa kata pembantunya? Law ishtaraiti lana minhum bidirham lahma. Wahai ibunda, kenapa kalau saja tadi engkau sisakan 1 dirham untuk kami beli daging? Apa kata Aisyah? Ala qulti li. Kenapa tidak dari awal engkau katakan itu, mengingatkan aku supaya saya sisakan 1 dirham untuk kalian? Bayangkan. Saking dermawannya dia tidak ingat lagi diri dia. Karena dia memang tidak mengharapkan dari dunia ini. Di lain waktu Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, keponakannya mengirimkan kepada dia harta 100.000 dirham juga. Lalu dimintanya pembantunya membawa nampan. Diletakkan di nampan. Panggilnya manusia, dibagi-baginya. Lalu pembantunya berkata, "Ya ummal mu'minin, amastata'ti an tashtari lana lahman?" Wahai ummul mu'minin, tidakkah engkau bisa memberikan kami daging, walaupun satu dirham dari duit tersebut? Apa kata dia? "Jangan marah. Kenapa engkau tidak ingatkan dari tadi supaya aku menyisakannya untuk kalian?" Ini menunjukkan kedermawanan beliau yang memang diwariskannya dari orang tuanya, dan itu dilakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah. Kadang beliau bangun di tengah malam kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lampu mati. Karena Rasulullah sunnah beliau apabila tidur dipadamkan pelita atau lampu. Terbangun dia di tengah malam, tidak ada Rasulullah di sampingnya. Berapa kali kejadian seperti itu. Aisyah kalau terbangun mulai dia cemburu. Ini kemana Rasulullah ini? Nah, wajar dia cemburu. Karena istri Rasulullah bukan satu. Ini suami Anda cuma Anda istri satu-satunya. Cemburunya minta ampun. Suami pergi mengaji, pergi berdakwah, pergi ini, pergi itu. Wah, tangtung telpon-telpon terus. Wah, curiga aja. Nah, ini istri Rasulullah banyak. Wajar dia kalau terbangun. Mana Rasulullah? Dicarinya. Diraba-rabanya. Teraba kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang sujud. Terkejut dia. Selesai Rasulullah salat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah? "Ya Aisyah, da'ini ata'abbadu Rabbi al-layla." Wahai Aisyah, biarkan aku malam ini beribadah kepada Rabbku. Aisyah pun menangis. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, kami berada di lembah yang lain. Engkau berada di lembah yang lain." Nah, Aisyah belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketaatan dalam beribadah. Oleh karena itu beliau juga dikenal wanita yang sangat rajin dan taat beribadah. Dan banyak dinukilkan tentang itu oleh para sahabiat, sahabat yang memperhatikan kehidupan Aisyah radhiyallahu anha untuk diteladani. Dan beliau pesankan itu kepada murid-muridnya. Apa kata Abdullah bin Qais? "Qalat li Aisyah." Aisyah berkata kepadaku, "La tada' qiyam al-lail." Jangan tinggalkan salat malam. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat malam, bahkan kalau beliau sakit atau lagi berat, shalla qa'ida. Beliau salat malam duduk, salat tahajud dengan duduk. Jangan tinggalkan. Pesan beliau kepada muridnya. Beliau sholat duha. Beliau memperpanjang sholatnya. Sehingga kadang Abu Hurairah datang mau setoran hadis. Dibaca belum juga selesai. Maka dia buru-buru lalu pergi. Seperti kisah yang kita sebutkan di awal tadi. Beliau juga banyak melakukan puasa. Bahkan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tasumud dahra. Terus puasa. Sepanjang masa. Ini maksudnya tentu puasa kecuali di hari-hari yang terlarang berpuasa. Wara'nya, wara' Aisyah radhiyallahu anha. Adapun tentang wara'nya dan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Beliau berusaha menjauhkan dirinya dari syubhat, apalagi dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, di antara wara' beliau, dengarkan wahai saudariku wanita muslimah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Dulu aku melepas pakaianku di kamar. Aku berkata, di kamar ini hanya ada suamiku dan ayahku." Paham maksudnya? Maksudnya karena kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kuburan ayahnya di kamarnya. Jadi dia bebas ganti baju di situ. Setelah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wafat dan dikuburkan di situ, kata Aisyah, semenjak itu dia malu. Tidak pernah dia melepas jilbabnya, hijabnya. Karena ada kuburan Umar di situ. Perasaan dia ada orang lain. Allahu Akbar. Padahal Umar terbujur di dalam tanah. Tidak melihat dia. Sudah wafat. Subhanallah. Dulu kata dia, aku melepaskan pakaianku, jilbabku. Aku berkata, ayahku dan suamiku. Sekarang ada Umar. Dia tidak berani lagi. Dia malu. Dengarkan wahai saudariku. Dia malu karena ada Umar, kuburan Umar di kamarnya. Malu dia melepasnya. Bagaimana dengan Anda? Kepada siapa Anda malu, wahai saudariku wanita muslimah? Umar, kalau seandainya dia hidup pun, tidak akan mungkin dia mau di sana. Karena dia, Umar adalah orang yang paling bertakwa. Sedangkan untuk dikuburkan di situ saja, Umar radhiyallahu anhu minta izin dulu. Ditugaskannya anaknya. Pergi, temui Ummul Mukminin Aisyah. Ketok pintunya 3 kali, jika tidak dijawab pulang. Jika dia jawab, minta izinlah kepada dia, Umar. Jangan katakan Amirul Mukminin, karena aku bukan lagi Amirul Mukminin setelah hari ini, kata Umar. Minta izin dia, Umar ingin dikuburkan di sisi sahabatnya. Kalau diizinkan, lakukan. Jika tidak, maka pulanglah. Waktunya sudah habis. Nah, sampai seperti itu. Minta izin dia. Begitu dia menjaga kemuliaan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah wahai saudariku, ibunda Anda menjaga kesucian diri dia, kehormatannya, tidak mau dia membuka auratnya, jilbabnya, hijabnya sekalipun terhadap orang mati. Bagaimana dengan Anda? Bukankah Anda mengaku mencintai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah radhiyallahu anha, kehidupannya, kebaikannya, kemuliaannya, keteladanannya sangat banyak. Tapi karena sempitnya waktu, kita bahkan seharian, 2 hari, 3 hari tidak cukup untuk mempelajari kehidupannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran dan semakin membuat kita mencintai, memuliakan dan membelanya. Aisyah radhiyallahu anha, dia adalah ibu kita. Baik, silakan. Tayyib, jazakallahu khairan Ustaz. Mohon maaf ini karena waktu yang sangat sempit sekali. Jadi iya, kita selesaikan materi yang disampaikan oleh Ustaz. Tadi Ustaz, jangan-jangan sampai rumah para suami pada menuntut istri-istrinya menjadi seperti Aisyah, Ustaz. Tapi suaminya gak mau meneladani akhlaknya Nabi. Terus juga tadi Ustaz mengatakan Nabi kita ketika mau mengusir mencium istrinya. Tapi sebagian anak muda di sini mungkin bilang, siapa yang mau dicium Ustaz? Nikah aja belum ya? Ya, nanti bikin daurah. Wahai pemuda, menikahlah. Menikahlah. Nah, insyaallah Ustaz. Baik, ini sebelum kita membuka sesi interaktif bagi ikhwan, kami kembali ingatkan untuk bertanya dengan langsung dengan mic nanti, dan akhwatnya akan membacakan, dan alhamdulillah sudah banyak pertanyaan-pertanyaan dari akhwat yang sudah saya simpan. Namun ada sedikit hadiah Ustaz. Ingin bertanya, mungkin yang mempunyai anak bernama Aisyah, tunjuk tangan, ada hadiah. Satu, hanya satu, dua. Sayang sekali duitnya hanya 200 ribu, jadi antum dan antum saja. Jadi bapak mendapatkan hadiah 100 ribu dan bapak tadi 100 ribu, insyaallah. Baik, nanti pak ya di depan, insyaallah. Maaf, ya. Itu duitnya untuk bapaknya atau untuk anaknya itu? Untuk anaknya. Ah, itu diperjelas itu. Untuk anaknya. Jangannya bapak yang itu anaknya juga datang, bapak sedang mengaji juga atau? Ada juga, oh alhamdulillah didengar nenek bapak. Baik Ustaz. Apa yang harus kami lakukan jika kami bertemu dengan orang-orang yang menghujat ibu kami? Anda, kalau ibu Anda dilecehkan, dicela, dicaci, dimaki, dihinakan, apa sikap Anda? Seorang anak yang berbakti pasti akan menjaga ibunya, melindunginya, memuliakannya, membelanya. Itu seorang anak yang berbakti. Bakti kita kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Jika ada kita mendengar orang mencela, menghina dan melecehkannya, ini kesempatan kita untuk membelanya. sampaikan kepada mereka. Barangkali orang itu tidak tahu, sampaikan ilmu kepada dia. Tanya baik-baik kepada dia, apakah Anda tahu siapa itu Aisyah? Oh iya, saya pernah baca. Apa yang Anda baca? Nah, apa yang dia baca? Mungkin dia baca buku-buku dari Syiah Rafidhah. Kalau dia baca buku-buku Syiah Rafidhah yang membenci Aisyah radhiyallahu anha dan ibunya, maka beritahu kepada dia, tahukah Anda bahwa Ahlul Bait, mulai dari Ali bin Abi Thalib dan anak-anaknya yang mereka angkat sebagai imam, itu memberi nama anak-anaknya Abu Bakar, Aisyah, Muawiyah. Bagaimana mungkin kalian membencinya sementara mereka mencintai? Nah, sampaikan sejarah yang benar kepada dia. Sampaikan sejarah yang benar kepada dia tentang ibunda kita. Tentu ini menuntut kita harus berilmu. Kalau kita gak paham yang benar, bagaimana kita akan membela ibu kita? Kalau kita bisa, bela, sampaikan, tegakkan kebenaran. Kalau kita tidak paham, tapi kita tahu ibu kita dicela dan kita tidak bisa menjawab, maka menjauh dari tempat itu, tinggalkan kemungkaran itu. Bagaimana mungkin kita bisa tahan kalau ibu kita dicela dan direndahkan oleh seseorang? Dan doakan orang itu, kalau seandainya dia seorang muslim, agar dia diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perbanyaklah untuk mendoakan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Allahu a'lam bissawab. Iya. Iya. Jadi tentang tayamum itu juga salah satu terjadinya atau turunnya ayat tentang tayamum itu dan disyariatkannya tayamum itu juga menunjukkan keberkahan Aisyah radhiyallahu anha ini, karena dia menjadi sebab disyariatkannya beberapa syariat yang meringankan kaum muslimin. Jadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia safar, kadang dia membawa serta istri-istrinya dan itu diundi. Nah, ketika itu yang ikut serta bersama dia adalah Aisyah radhiyallahu anha. Pulang dari peperangan itu, waktu itu Aisyah ada meminjam kalung atau gelang, ya, yang dipinjamnya. Pulang dari situ, mereka beristirahat di suatu tempat. Ketika mereka berjalan, Aisyah radhiyallahu anha lupa ada sesuatu yang ketinggalan ketika dia buang hajat. Maka dia laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhirnya terpaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbalik arah lagi atau berhenti dan menunggu Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu mereka khawatir karena air sudah tidak ada lagi. Air sudah tidak ada lagi. Nah, akhirnya datang waktu sholat, Aisyah pun berhasil menemukan itu. Maka ketika itu air tidak ada, lalu akhirnya Allah turunkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Ma'idah. Di surah Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu. Kemudian setelah itu, setelah ayat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kalian tidak mendapatkan air, dan di surah An-Nisa juga ada itu, jika kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah dengan permukaan tanah. Turun keringanan tersebut, maka bergembiralah kaum muslimin. Karena waktu itu mereka tidak ada air. Lalu karena mereka kesusahan itu, turun ayat itu, lalu mereka mengatakan, ini bukanlah pertama kali keberkahan keluarga Abu Bakar. Karena sebab itu turun kemudahan, keringanan untuk umat Muhammad apabila tidak mendapatkan air tayamum. Nah, ini juga salah satu kenapa Aisyah radhiyallahu anha disebut wanita muwaffaqah. Karena sikap, peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya sering disetujui oleh wahyu dan seperti seolah-olah dia dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, ini sebelum kita lempar ke audiens, Ustaz. Nah. Bagaimana sikap kita Ahlussunnah, Ustaz, terhadap peristiwa perang Jamal antara Bunda kita Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali radhiyallahu anhu, Ustaz? Gimana, Ustaz, sikap kita? Ya akhi, kita hidup lebih dari 1400 tahun setelah peristiwa itu. Kita tidak hadir ketika itu. Apa hak kita untuk menghukuminya? Siapa yang salah dan siapa yang benar ketika itu? Tidak boleh. Kita enggak tahu apa-apa, tiba-tiba kita memvonis si anu salah, si ini salah, si ini ini. Bagaimana mungkin? Itu zalim. Ya. Jadi sikap kita pertama, kita wajib meyakini bahwa para sahabat semuanya udul, adil. Mereka adil, terpercaya, amanah, bertakwa, wara, dan sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pertama, harus ada keyakinan itu. Kalau sudah ada keyakinan itu, maka kalaupun mereka salah, mereka keliru, mereka manusia, mereka bukan malaikat. Dan kesalahan mereka itu laksana setetes, setetes kesalahan yang jatuh menetes di samudra kebaikan dan perjuangan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah setetes nira akan menodai samudra? Tidak akan mungkin. Bahkan hujan lebat pun menyirami lautan, dia tetap asin saja, tidak akan pernah berubah. Sebanyak-banyaknya hujan di lautan itu tidak akan merubah dia. Tetap saja asin. Kebaikan mereka di sisi Allah itu sudah dijamin. Sampai-sampai di antara mereka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang mengatakan, sesungguhnya Allah sudah melihat hati-hati para ahlul badar. Lalu Rasulullah katakan, silakan lakukan apa yang kalian perbuat, itu tidak akan membahayakan kalian. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah seorang mereka, tidak akan membahayakan Utsman lagi setelah perbuatan dia ini apapun, karena perjuangan mereka. Nah, jadi yang pertama harus kita yakini, mereka itu sudah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka salah, manusia salah, karena yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kesalahan mereka itu tenggelam dalam samudra kebaikannya. Kemudian yang ketiga, sikap kita tentang perselisihan antara para sahabat seperti dalam perang unta, kita tidak menerima berita-berita tentang peristiwa tersebut kecuali dari jalur yang benar dan sahih. Nah, dapat kita cerita-cerita. Dari mana referensinya, apa? Terpercaya atau tidak? Kalau kisah-kisah bohong saja, dari buku-buku yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak mu'tabar, tidak bisa kita terima. Karena setiap orang bisa menulis buku. Tinggal tulis, buat-buat, kemudian dikirim ke internet, selesai, tersebar kemana-mana. Seperti ada penulis Mesir yang melemahkan hadis di Sahih Bukhari bahwa Rasulullah menikahi Aisyah di usia 6 tahun. Dia lemahkan, dia datangkan dalil-dalil, tapi ternyata banyak berbohong. Dia karang-karang saja. Sehingga tidak ilmiah. Banyak orang yang percaya. Tinggal ambil internet, dapat. Oh, karena dia tidak berilmu, tidak bisa memilah. Tidak bisa memilih, langsung percaya. Nah, jadi berita-berita tentang itu harus kita teliti. Pilih dari jalur yang benar, dari orang yang terpercaya atau narasumber yang terpercaya. Belum lagi, sabar. Karena kalau pendek jawaban nanti enggak lengkap, nanti malah khawatir, nanti salah paham nanti. Baik. Ya. Kemudian yang berikutnya, para sahabat itu yang benar di antara mereka berijtihad dapat 2 pahala, yang salah di antara mereka dia dapat 1 pahala, pahala ijtihad dan kesalahannya diampuni. Dan Aisyah radhiyallahu anha waktu itu berijtihad, tujuannya dalam perang unta itu tujuannya adalah untuk islah. mencari solusi dan jalan keluar, mendamaikan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anha. Bahkan dia katakan ketika itu, ma kharajtu, aku tidak keluar ketika itu, illa lil khairil muslimin, kecuali untuk kebaikan kaum muslimin. Aku mengharapkan pahala dari Allah. Tidak ada keinginan dia yang lain. Makanya selesai perang itu berhenti, tidak ada permusuhan di antara Ali dan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan ada dialog di antara keduanya. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Ali, lupakan apa yang sudah terjadi itu, tidak perlu kita saling mencela, menyalahkan satu dengan yang lainnya. Itu hanyalah perbuatan seorang wanita, ia ingin membela keluarganya, yang ingin membela keluarganya yang barangkali dia keliru. Nah, benar kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sadaqti ya ummah, engkau benar wahai ibu. Bahkan tidak ada permusuhan sama sekali di antara mereka. Lalu kenapa kita menghakimi, membenci, memvonis salah satu di antara mereka? Semoga Allah meridhai para sahabat. Nah, syukran saja, jazakallahu khairan. Afwan. Fani, mungkin ada pertanyaan, ingin bertanya? Ikhwan di sini ingin bertanya, silakan. Silakan. Persingkat ya, Mas. Mohon maaf dikarenakan waktunya. Iya, ya, silakan. Apa jawaban Aisyah radhiyallahu anhu atas sindiran atau perkataan Zainab radhiyallahu anhu yang membuat Rasulullah senang dan membuat Zainab diam? Iya. Baik. kalau untuk sahabat wanita itu radhiyallahu anha, ya. Apa perkataan, apa jawaban Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kepada Zainab? Kata Zainab datang dan berbicara, Aisyah begini, begini, begini. Apa perkataan sehingga membuat Rasulullah senang? Di dalam riwayat-riwayat hadis-hadis itu tidak disebutkan, ya, tidak ada dijelaskan secara mendetail, terperinci. Cuma disebutkan di situ, falamma waqa'at fiyya, tatkala dia mulai mencelaku, artinya menyebutku dengan tidak baik, kata Aisyah. Tapi dia tidak sebutkan apa sih perkataan Zainab itu, tidak dia sebutkan. Begitu juga Aisyah tidak sebutkan. Kenapa? Di sini ada hikmah. Seolah-olah ibunda kita Aisyah ingin mengajarkan kepada kita, tidak penting itu. Yang penting itu adalah intinya mereka tidak memusuh, bermusuhan satu dengan yang lainnya. Toh Aisyah yang mengisahkan itu, dia puji. Saya tidak pernah melihat wanita yang paling baik agamanya, paling bertakwa, paling menyambung silaturahim, paling dermawan, paling hebat bersedekah, kecuali Zainab. Maka dia tidak mau, karena kalau disebutkan kata-kata itu malah khawatir nanti menimbulkan kebencian. Sementara dia adalah wanita yang baik. Dia ingin hanya memberikan pelajaran dari kisah itu. Jadi di dalam hadis-hadis tidak disebutkan sama sekali apa jenis bentuk perkataannya. Allahu a'lam. Pertanyaan yang bagus sekali atau permintaan yang bagus sekali tentang kematangan ilmu. Dan ini sangat penting, khususnya atau terlebih lagi di zaman sekarang yang gelombang fitnah itu, baik syubhat, syahwat, syubhat yang membuat orang bimbang, bingung, tersesat, terombang, ambing. Syahwat yang membuat orang bergelimang dosa dan maksiat. Maka bahtera yang akan menyelamatkan kita adalah ilmu. Dan itu dibutuhkan kematangan ilmu itu. Banyak pemuda-pemuda yang tersesat, lalu akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Tindakan yang tidak diridhoi oleh agama. Tindakan yang membuat kerusakan di bangsa ini. Disebabkan kenapa? Karena semangat keagamaan yang tidak diiringi dengan kematangan ilmu. Karena tidak menuntut ilmu dengan cara yang benar dan dari orang yang benar. Akhirnya terjadi kerusakan. Pernah saya berjumpa dengan anak muda. Anak muda. Padahal saya muda, dia lebih muda lagi. Tapi dia udah jadi guru. Gurunya waktu itu udah kakek-kakek. Datang dia ke masjid di tempat saya di pondok pesantren. rambutnya panjang. Tapi dia guru, ustaz, kata dia. Datang dia. Datang untuk berdebat. Iya, datang untuk berdebat saja. Dia merasa tidak ada orang yang bisa mengalahkan dia. Dia tidak ada pernah sholat. Karena sholat itu tidak ada. Pokoknya hadis-hadis satupun tidak dipakainya. Ingkaru sunnah. Bahkan minum air putih aja dia, minum air mineral itu tidak mau dia. Haram. Anehnya ketika dibuka dia minum Coca-Cola. Dia bawa air sendiri, didangkan air dia tidak minum. Ketika dia mulai datang, mulai dia berhujjah. Mulai dia memancing bahwa kita ini sudah cukup Al-Quran ini. Kenapa kita harus susah payah mengikuti hadis? Al-Quran sudah menjamin semuanya. Kalau hadis itu tidak terjamin. Nah, dia katakan seperti itu. Sampai dia tidak sholat itu. Memang tidak sholat sama sekali. Karena di dalam Al-Quran kan tidak ada. Yang sholat yang seperti sekarang itu tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, orang yang seperti ini susah diajak berdialog, berdebat. Tidak ada gunanya. Waktu itu saya ajak dia berbicara dengan bahasa Arab. Saya ajak terus, tidak mau saya bahasa Indonesia. Saya ajak terus, dia lari-lari. Di akhirnya dia bilang, saya memang tidak bisa bahasa Arab. Tapi saya paham Al-Quran, kata dia. Aneh. Saya tanya kepada dia, Al-Quran itu bahasa apa? Bahasa Arab. Dari mana kamu bisa paham? Kan ada Quran terjemahan. Ada kitab-kitab tafsir. Tafsir mana? Itu terjemahan-terjemahan. Lihat bodohnya. Karena ketidakmatangan ilmu tadi. Menganggap dia sudah berilmu. Bagaimana mungkin dia, saya katakan, Anda tidak percaya hadis Nabi, percaya kepada orang yang menterjemah Al-Quran ini. Bagaimana kalau yang menterjemah itu bahasanya salah? Anda tidak bisa tahu. Anda tidak tahu bahasa Arab. Tapi kan sudah teruji. Orang percaya. Kata siapa? Sebagian tafsir-tafsir itu ada yang menyelewengkan makna-makna tentang sifat-sifat Allah dan lain sebagainya. Anda tidak tahu. Akhirnya dia terus berhujah bahwa bahasa Arab itu tidak dibutuhkan untuk memahami agama. Akhirnya saya katakan, kalau Anda tidak berbahasa Arab, bagaimana saya berdebat dengan Anda? Karena dalil-dalil, sumber-sumber semuanya berbahasa Arab. Kalau berbahasa Indonesia, maka di sekolah-sekolah banyak dipelajari itu. Maka tidak perlu kita berdebat. Tapi alhamdulillah, terakhir saya ditelepon bapak tua yang ikut anak muda itu. Telepon ingin bicara, katanya dia sudah tobat dan sudah sholat sekarang. Alhamdulillah. Masjid itu tidak perlu dibangun. Bahkan mereka tidak pernah mau masuk ke masjid. Karena yang masjid di dalam Al-Quran itu bukan masjid seperti ini. Bukan itu yang dimaksud. Masjid itu apa? Masjid dari sajadah yasjudu, tempat sujud, kata dia. Di mana sujud itulah masjid. Tidak perlu dibangun seperti ini. Lihat, karena belajar agama asal-asalan, akhirnya menyesatkan, rusak. Tindakan-tindakan anarkis di tengah masyarakat. Aksi-aksi yang menimbulkan ketakutan, teror, dan lain sebagainya. Itu juga karena semangat agama kuat, ilmu dangkal. Dan tidak pula mau bertanya kepada orang yang paham dan mengerti. Jadi ilmu adalah wajib. Bahkan jalan selamat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan bagi dia jalan ke surga. Artinya jalan selamat dunia dan di akhirat, belajar ilmu. Ilmu agama yang benar, ilmu agama yang kokoh, yang kuat, dari sumber yang kuat juga Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman ulama-ulama kita terdahulu, sahabat, tabi'in, tabi'in, imam yang empat, dan lain-lainnya. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz. Karena kan waktu yang sangat tidak memungkinkan, mungkin ada nasihat sedikit sekali Ustaz untuk kita, bagi pemuda kita, atau bagi majelis kita, dan bagi umat keseluruhan Ustaz. Silakan Ustaz. Terakhir, sebelum kita berpisah, saudaraku, saudariku, Kita adalah umat yang memiliki akar sejarah. Dan kita adalah umat yang tidak akan mungkin meraih kemuliaan kecuali dengan jalan atau cara pendahulu kita telah meraihnya. Maka wajib kita mempelajari perjalanan mereka, keteladanan mereka, para sahabat, para tabi'in, dan semuanya ulama-ulama kita terdahulu. Pelajari kehidupan mereka dalam rangka meneladani. Dunia kita memang berbeda, tetapi agama tidak pernah berubah. Agama yang dianut oleh para sahabat itu juga yang seharusnya kita anut sekarang. Cara mereka menegakkan agama itu juga semestinya cara yang kita terapkan sekarang. Zaman silakan berubah, Al-Quran dan Sunnah tetap itu saja sampai hari kiamat. Maka tidak bisa kita lepas dari masa lalu kita, dalam tanda kutip as-salafus soleh. Maka pelajari kehidupan mereka, berpegang teguhlah dengan petunjuk-petunjuk mereka. Kita mencintai mereka, walaupun kita tidak seperti mereka, barangkali kelak kita mendapat syafaat, berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai itu, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus yang paling tinggi. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.